Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita hadis arba'in karya Al-Hafidh Abu Zakaria Nawawi rahimahullah. Setelah cukup lama kita terhenti kita memasuki hadis ke-17 disebutkan oleh beliau wa anabi ya'la Shaddad ibn Aus an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabahtum fa ahsinu al-dhibha wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, perbuatan baik, dalam segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, bunuh dengan cara yang baik, ihsan ilal maktul, ihsan kepada yang dibunuh. Jika kalian menyembelih, baiklah kepada sembelihanmu, ihsan ilal madbuh, wal yuhid, dan pastikan tajam pisau untuk yang kalian gunakan menyembelih, agar dengan itu yurih dhabihatahu, membuat nyaman sesembelihannya, artinya tidak tersiksa karena pisau yang kurang tajam misalnya. Hadis di Sahih Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban ihsan yang Rasulullah SAW perintahkan kepada umatnya. Ihsan lawan daripada isa'ah. Isa'ah itu menyakiti. Isa'ah itu berbuat jelek kepada objek tertentu, baik itu orang atau mungkin binatang dan yang lain. Kalau uh, ihsan diperintahkan, maka berarti isaah dilarang. Segala perilaku jahat, segala bentuk kejelekan, kepada manusia ataupun binatang, dilarang oleh Rasul SAW. Dan ini dari rahmat Islam kepada manusia, kepada makhluk secara umum, karena Islam dinur rahmah. Salah satu bentuk rahmat adalah ihsan yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul contohkan ihsan. Satu, tentang qitlah, pembunuhan. Pembunuhan kepada orang yang memang pantas atau harus dibunuh, misalnya dibunuh karena hukuman had, hudud, artinya karena dia membunuh maka dibunuh, karena dia mengedarkan narkoba atau yang diistilahkan apa, dadak. Nah, walhasil ketika orang dibunuh, maka dibunuh dengan cara baik. Tanpa ada takdzib. Tidak ada unsur menyiksa padanya. Dan itu hanya dengan cara dipenggal kepalanya dengan pedang. Itu cara yang paling nyaman bagi yang dibunuh dan tidak menyiksa dia dibanding hukuman-hukuman lain yang ada di dunia, di sengat listrik, strom, di racun, digantung pakai tali, dan yang lain-lainnya. Paling nyaman bagi yang dihukum adalah dengan dipenggal kepalanya. Dan itulah syariat Islam. Demikian pula kepada binatang, ihsan. Kalau disembelih dengan ihsan, dengan cara yang tidak menyiksa binatang tersebut. Makanya Rasul katakan wal yuhid syafratahu, pastikan tajam pisau kalian sehingga sekali ayun putus wadijain, pembuluh darah yang di leher putus, kerongkongan atau tenggorokan, saluran nafas yang ada pada binatang tersebut. Nah, termasuk ihsan kepadanya tidak dijatuhkan dengan paksa karena akan menyakiti dia. Termasuk ihsan pula tidak dipertontonkan kepada yang lain ketika yang satu disembelih, tapi dipisahkan sehingga yang lain tidak melihat temannya sedang disembelih. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, hadis ini memerintahkan kewajiban ihsan kepada segala sesuatu. Tentunya sesuai dengan objeknya. Kalau itu ihsan dalam ibadah, amalan ibadah kita ya dilakukan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, zahiran wa batinah, secara zahir dan batin disempurnakan, yang wajibnya, yang rukunnya, yang sunah-sunahnya. Ihsan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kepada manusia dengan menjalankan yang Allah wajibkan, kalau itu memang hak orang maka diberikan dengan baik, semisal anak yatim, orang minta-minta, ihsan kepada mereka ya diberikan sebagian dari harta yang kita punya, berbuat baik kepada tetangga, nah, kepada kerabat, keluarga, family, silaturahmi ke mereka, dan yang semisalnya. Demikian Rasul secara umum mengajarkan kita untuk ihsan kepada segala sesuatu. Hadis ketika Rasulullah katakan berbuat baiklah, berarti yang wajib kalau itu terkait membunuh dan juga menyembelih, bagaimana nyawa makhluk ini segera selesai, segera dia mati dengan cara yang terbaik. Disegerakan matinya, itu wajib. Karena misalnya dengan cara-cara lain, kalau itu binatang misalnya kufar sebagian, karena mereka nggak ingin darahnya keluar, dimasukkan binatang itu hidup-hidup di air panas yang mendidih. Ya mati, tapi perlu waktu lama tersiksa terlebih dahulu, maka itu haram. Atau disengat listrik, mati pada akhirnya, tapi butuh waktu lama tersiksa. Karena yang wajib bagaimana binatang ini mati sesegera mungkin, secepat mungkin. Itu wajib. Begitu pula manusia ketika dibunuh, hukuman. Maka diperintahkan untuk dibunuh, bagaimana dia mati secepat mungkin. Tidak tersiksa. Hadis ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ini, terkecuali darinya yang ada nas, yang ada dalil mengecualikan. Misalnya rajam memang takdzib, ada makna penyiksaan di situ karena korban tidak langsung mati dipenggal kepalanya, tapi ini syariat yang memerintah, maka dikecualikan dari keumuman hadis ini ihsan. Begitu pula kisos. Ketika orang membunuh dengan cara sesuatu, diperlakukan padanya dibunuh dengan cara yang sama. Seperti seorang wanita yang didapati meninggal. Walhasil ketika ditanya, pelakunya adalah Yahudi. Dia dibunuh dengan dibenturkan kepalanya di antara dua batu. Maka diperlakukan yang sama kepada si Yahudi ini. Dibenturkan kepalanya di antara dua batu. Semacam itu pula Uroniin yang merampok onta Rasulullah SAW dan mencungkil mata pengembala Rasulullah. Maka mereka pun dicungkil matanya, kemudian dibunuh. Ini pengecualian. Dan syariat memang yang mengajarkan demikian. Tapi secara umum ihsan matlub. Perkara yang diperintah dan diwajibkan di dalam Islam. Maka hadis jelas menunjukkan wajibnya ihsan kepada segala sesuatu. Ihsan dalam ibadah, ihsan dalam muamalah, ihsan kita kepada orang tua, ihsan kita kepada tetangga, ihsan dalam segala sesuatu. Dalam membunuh, dalam menyembelih, ihsan dalam membunuh atau menyembelih, seperti tadi yang wajib adalah bagaimana dengan cara paling nyaman, secepat mungkin, yang bersangkutan langsung mati, tidak tersiksa. Ihsan pula berarti mengharuskan orang memeriksa, memastikan alat sembelihnya. Jadi kalau itu pisau misalnya harus dia pastikan, dia tes. Misalnya pada kertas atau pada daun, tajam betul. Nah, dipastikan dulu demikian, baru dia gunakan untuk menyembelih. Agar di tengah penyembelihan tidak menyiksa binatang yang dia sembelih. Mungkin itu beberapa fawaid yang ulama sebutkan terkait hadis ihsan fi kulli syai, hadis Syaddad Ibn Aus Abu Ya'la radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu.